dan di hati. Kemaksiatan adalah sebab Allah melupakan seorang hamba. Baik. Sebelumnya nisyan ya, itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang kita ketahui, ya lupa ya. Sebelumnya tahu kemudian hilang. Maka itu lupa yang dinafikan. Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan nisyan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya, wa ma kana rabbuka nasiya," ya. Dan tidaklah Rabbmu lupa, ya. Taib, maka nisyan dalam bahasa Arab memiliki dua makna, ya. Nisyan yutlaku ala maknayain. Nisyan diitlakkan, ya, disebutkan secara mutlak, kata nisyan itu memiliki dua makna. Ahadu ma'an nisyan alladhi huwa dhibtu zikri. Yang pertama, nisyan yang merupakan lawan dari ingat. Lawannya ingat, lupa. Wa muqabilun lahu. Ditu zikri wa muqabilun lahu. Lawan dari ingat maka ini dinafikan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya sifat nisyan yang bermakna ditu azzikri atau azhulu ya, zuhlu atau sahwu yaitu lupa maknanya ya. Baik, sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya wa maka rabbuka nasiya ya. Kemudian makna yang kedua, yutlaku nisyan wa yuradu bihi atarku ya. Yutlaku an nisyan wa yuradu bihi at-tarku ya. Diitlakkan kata nisyan dan dimaksudkan dengannya makna tark ya, meninggalkan ya. Wa hadzal makna masyhurun indal arab ya. Makna nisyan, nisyan bermakna tark itu masyhur ya di kalangan orang-orang Arab ya. Yaqulur rajul li sahibihi ya. Yaqulur rajul li sahibihi la tansani min atiyatika ya. La tansa, la tansani min atiyatika ai la tatrukni minha, la tatrukni minha ya. Nisyan bermakna atar ya. La tansani min atiyatika yakni maknanya la tatrukni minha, la tatrukni ya. Baik, maka makna yang kedua ini yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana ayat yang akan dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu taala ini ya. Baik, maka kemaksiatan ya, dosa seorang hamba itu menyebabkan hamba tadi ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ditolong, tidak diberi taufik ya. Tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia tidak menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia, tidak menjaga dia. Taib, ini akibat buruk dari kemaksiatan seorang hamba, Allah meninggalkan dia. Taib, qala wa min uqubatiha annaha tastadai nisyanallahi li abdihi wa tarkahu. Maka di antara hukuman hukuman dosa, hukuman-hukuman kemaksiatan, bahwasannya kemaksiatan-kemaksiatan tersebut mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan seorang hamba tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala membiarkan hamba tadi tidak diberi pertolongan, tidak diberi penjagaan, ya. Dibiarkan, ya. Tersesat di tengah-tengah subhat-subhat, ya. Di tengah-tengah syahwat tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa takhliyatahu bainahu wa baina nafsihi wa syaitanihi. Dan dilepaskan dia antara dia dengan jiwanya, antara dia dengan setan dia, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjaganya, ya. Tidak memberikan penjagaan sama sekali, ya. Qala wa hadza ahlakul halak alladzi la yurja minhu najatun. Maka orang yang demikian keadaannya adalah termasuk orang yang paling binasa, ya. Kebinasaan yang paling paling membinasakan, yang tidak diharapkan darinya keselamatan, ya. Sudah tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan kemana dia tersesat, tidak diberi petunjuk, ya. Kemana dia mendapatkan kejelekan, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sebab dosa-dosa dia, karena sebab kemaksiatan dia. Baik, maka ini akibat yang sangat mengerikan, ya. Kebinasaan yang sangat besar bagi seorang hamba. Tidak ditolong, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Allah memanggil orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan konsekuensi dari para beriman, ittaqullah, ya. Wahai orang-orang beriman, konsekuensi iman kalian, ya, kelaziman iman kalian adalah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang telah kalian perbuat, apa yang kalian amalkan untuk hari esok, yakni untuk negeri akhirat kalian, ya. Kehidupan setelah dunia ini, kehidupan setelah kematian, apa yang sudah kalian persiapkan. Wattaqullah, ya. Kemudian Allah ta'kid lagi, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian Allah sebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan hamba bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Sesungguhnya Allah mengetahui setiap amalan kalian, ya. Maka tidak ada kesempatan bagi kalian untuk lepas dari ilmu Allah, lepas dari pengawasan Allah, ya. Lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Qala wala takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka. Allah tidak memberi taufik kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka, maka mereka pun melalaikan perkara-perkara yang bermanfaat untuk jiwa-jiwa mereka sendiri, diri-diri mereka sendiri, ya. Ulaika humul fasikun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, Qala ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin. Ya ayuhalladzina amanu taqullah. Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman. Perintah untuk apa? Bima yujibul iman wa yaktadihi min luzumi taqwahu. Allah perintahkan hamba-hambanya yang beriman kepada perkara-perkara yang diharuskan oleh keimanan tadi. Ya. Orang yang mengaku beriman, orang yang menyatakan dirinya beriman, maka harus bagi dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan hamba-hamba yang beriman itu kepada perkara yang diharuskan oleh keimanan dia. Konsekuensi dari keimanan dia yaitu senantiasa luzum takwahu, ya, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka seruan bagi orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, diseru kepada konsekuensi pengakuan dia. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah, maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah perkara yang diharuskan oleh iman, ya. Konsekuensi dari keimanan seorang hamba, ya. Qala sirron wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak terlihat oleh mata manusia, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Fi jami'il ahwali, dalam seluruh keadaan kalian, tetap senantiasa, terus-menerus, dalam keadaan bertakwa. Sembunyi maupun terang-terangan, sendiri maupun bersama dengan orang lain. Qala wa an yura'u ma amarahumullahu bihi min awamirihi wa syara'ihi wa hududihi, dan menjaga, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dari perintah-perintahnya dalam syariatnya dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangannya. Perintah-perintahnya dikerjakan, larangan-larangan dijauhi. Apapun keadaan kalian, bagaimanapun keadaan kalian, dimanapun kalian berada. Wa yanzuru ma lahum wa ma alaihim. Kemudian, kalau kalian sudah perhatikan takwa, ya, konsekuensi iman kalian, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan, ya, teliti, ya, ma lahum wa ma alaihim. Amalan-amalan apa saja, perbuatan-perbuatan apa saja yang bermanfaat untuk kalian. Sebaliknya, amalan-amalan apa saja yang bermadorot bagi kalian. Perhatikan pada diri kalian. Wa madza hasalu alaihi minal a'mali allati tanfa'uhum aw tadurruhum fi yaumil qiyamah. Dan apa saja yang sudah mereka hasilkan dari amalan-amalan yang bermanfaat untuk mereka dan amalan-amalan yang bermadarat untuk mereka pada hari kiamat nanti, ya, diteliti, dicek, ya, dikoreksi. Sekarang masih ada waktu untuk memperbaiki diri, ya. Sekarang masih ada waktu untuk menyesal, ya. Masih bisa. Masih ada waktu untuk mengoreksi diri, ya, memperbaiki diri. Ya. Perhatikan, teliti. Ya. Dan setiap kita lebih tahu tentang kondisi diri-diri kita sendiri. Ya. Amalan mana saja yang bermanfaat untuk kita nanti. Ya. Amalan apa saja yang bermadarat untuk kita di hari kiamat nanti, kita tinggalkan, ya. Yang bermanfaat kita tingkatkan, ya. Qala fa innahum idza ja'alul akhirata nasba'a yunihim wa qiblata qulubihim. Maka sesungguhnya mereka kaum mukminin ketika keadaan mereka itu menjadikan akhiratnya itu sebagai tujuan inti, tujuan pokok, ya, dan arah dari hati mereka, ya. Apapun pekerjaannya, apapun dimanapun dia berada, senantiasa tujuannya akhirat, ya. Apapun keadaan dia, dimanapun dia berada, ya, apapun posisinya, tujuannya adalah mendapatkan akhirat, ya, kemenangan, kebahagiaan di akhirat nanti, ya. Hatinya senantiasa menghadap kepada akhirat tadi. Wahtamu bil maqami biha. Kemudian dia sangat mementingkan, sangat memperhatikan kedudukan akhirat itu, ya. Kalau demikian keadaan seorang mukmin, ya. Kalau demikian keadaan seorang hamba, ya, akhirat itu menjadi tujuan pokok dia, ya, menjadi arah hati dia. Kemanapun dia berada, hatinya kepada akhirat. Apapun keadaan dia, hatinya hanya menginginkan akhirat, ya. Dan kedudukan akhirat itu yang paling dia pentingkan, ya. Di dunia jadi apapun, ya, apapun kondisi dia di dunia, itu tidak penting bagi dia, ya. Yang penting adalah bagaimana memiliki kedudukan yang baik, ya, memiliki kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di akhirat, ya. Kalau demikian keadaan seorang mukmin, qala ijtahadu fi kathratil a'malil musilati ilaiha, maka pasti, ya, seorang mukmin tadi, seorang hamba tadi yang demikian keadaannya menjadikan akhirat sebagai tujuan pokok, sebagai kiblat hati dia, ya. Perkara yang kedudukan yang paling dia pentingkan, maka pasti dia akan bersungguh-sungguh untuk memperbanyak amal yang menyampaikan tujuan dia tadi, kedudukan tinggi di akhirat, ya. Amalan apa yang bisa mendapatkan menjadikan aku tinggi di akhirat kedudukannya? Dia bersungguh-sungguh mengamalkannya, ya. Yang tertinggi tentunya tauhid, ya, tauhid, ibadah, sholatnya, ya, puasanya, sodakohnya, zakatnya, dan akhlaknya, ya, amar ma'ruf, nahi mungkar, ya. Maka dia bersungguh-sungguh memperbanyak amalan itu, ya. Dia tidak merasa penting kedudukan dia di dunia, dia di dunia seperti apapun tidak peduli, ya. Jadi apapun tidak menjadi perhatian dia, ya. Tetapi yang dia pentingkan, yang dia usahakan, yang dia sungguh-sungguh padanya adalah kedudukan di akhirat, bagaimana tinggi derajatnya nanti di akhirat, ya. Qala wa tasfiyatuha minal qawati'i wal awa'iki allati tuqifuhum 'anis sair au tu'awwiquhum au tusarrifuhum. Maka dia pun akan membersihkan, ya, memurnikan perkara-perkara yang akan memutus perjalanan dia ke akhirat, ya. Perkara-perkara yang mengganggu dia, menghentikan dia dari perjalanan menuju ketinggian derajat di akhirat nanti, ya. Perkara yang mengganggunya, perkara yang memalingkannya, perkara yang menghentikan dia dari amalan soleh, dia bersihkan, dia hilangkan, dia jauhi, ya. Ini ketika seorang mukmin tujuan pokoknya, tujuan intinya adalah akhirat, ya. Kedudukan tinggi di akhirat. Qala wa idza alimu aidan annallaha khabirun bima ya'malun, ya. Kemudian kalau dia juga memahami, mengetahui, meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap amalan-amalan mereka. Allah mengetahui setiap perbuatan dia, besar maupun kecil, ya. Terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, ya. Allah ketahui seluruhnya. Wala tadi'u ladaihi wala yuhmiluha, dan amalan itu nanti tidak Allah sia-siakan, tidak Allah biarkan, ya. Tidak Allah sia-siakan, akan ada balasannya. Maka yang demikian ini aujabalahum al-jiddu wal-ijtihad, ya. Mengharuskan hamba tadi, ya. Karena ilmunya tadi, Allah mengetahui seluruh amalan dia, mengharuskan dia bersungguh-sungguh. Qala wa hadhil ayatul karimatu aslun fi muhasabatil abdi nafsahu. Maka ayat yang mulia ini, surat Al-Hasyr ayat 18, merupakan dalil tentang muhasabah, introspeksi diri, ya. Menghitung-hitung amalan diri sendiri, ya. Dia perhatikan. Maka ketika seorang hamba sibuk memperbaiki aib dia, memperhatikan amalan-amalan dia, maka dia akan terhindar dari membicarakan aib manusia, ya. Dia sibuk dengan aibnya sendiri, bagaimana dia perbaiki, bagaimana amalan soleh dia supaya istiqomah, supaya terus-menerus, supaya berkelanjutan, ya. Maka dalilnya ini, ya. Ayat yang mulia ini dalil seorang hamba harus mengintrospeksi diri, ya. Wa annahu yambaghi lahu an yatafaqqadaha, dan sepantasnya bagi seorang hamba itu untuk mencari-cari, ya, apa yang kurang pada dirinya, ya, apa yang tidak ada pada dirinya dari kebaikan-kebaikan, ya. Dia cari, ya. Fa in ra'a zalalan tadarakahu bil ikla'anhu. Nah, kalau dia introspeksi, maka dia akan temui, oh, ada kekeliruan, saya lemah pada tangan saya misalkan, sering ngambil milik orang, ya. Sering mudah ngambil milik temannya, ya. Ada barang tertinggal, ya. Orangnya tidak ada, langsung cepat sekali tangannya, ya, gerakannya, ya. Sangat mudah ngambil punya orang, sangat mudah dolimi temannya, ya. Dikit-dikit tangannya maju misalkan, ya. Atau lisan dia, oh, saya mudah ngomong yang jelek, ya, ucapannya kotor, ya. Mudah marah, ya. Nah, dia lihat pada dirinya, dia perbaiki, ya. Tadarokahu bil ikla'anhu, maka dia perbaiki dirinya tadi dengan menjauhi, meninggalkan perbuatan itu, ya. Dia tinggalkan kelemahan-kelemahan dia tadi, aib-aib dia tadi, ya. Tidak pantas ini, ya, seorang thalibul ilmi melakukan seperti ini misalkan, ya. Qala wa taubatin nasuh, demikian pula dengan memperbaikinya dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Wal i'rad anil asbabil musilati ilaihi, demikian pula perkara yang penting, ya. Seorang hamba ketika ingin menjauhi, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, maka dia harus menjauh, berpaling dari sebab-sebab, ya, yang menimbulkan dosa tadi. Kalau sebabnya dia terjatuh pada dosa itu teman duduk, ya, teman bergaul, ya, temannya mudah sekali. Kalau saya berteman dengan fulan, saya mudah sekali terjerumus misalkan, ya. Maka dia harus berpaling, ya. Kalau dia ngaku tobat tetapi tetap, ya, sebab-sebab keburukan itu dia tetap ada pada dia, maka dia enggak sungguh-sungguh, ya kan? Enggak benar, ya, taubat dia, ya. Maka harus berpaling dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada dosa tersebut. Qala wa in ra'a nafsahu muksiran fi amrin min awamirillah, demikian pula kalau dia introspeksi tadi, dia temui pada dirinya itu terdapat kekurangan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurang dalam menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maka badzala judahu wasta'ana bi rabbihi. Maka dia kerahkan seluruh kemampuan dia, bersungguh-sungguh sudah mulai saat ini saya berazam akan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat semampu kekuatan saya, bersungguh-sungguh. Tetapi jangan lupa wasta'an bi rabbihi, minta pertolongan, minta bantuan kepada Rabb-nya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ini sir dari ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ya. Betapapun seorang hamba, betapapun kekuatannya, maka dia tidak akan mampu menjalankan satu ketaatan pun kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dia bersungguh-sungguh, ya. Kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala fi takmilihi wa tatmimihi wa itqanihi, ya. Untuk menyempurnakan, memperbagus perintah-perintah yang dia tinggalkan tadi, ya. Qala wa yuqayisu baina minanillahi alaihi wa ihsanihi wa baina taksirihi. Kemudian, ya, setelah perintah pertama Allah perintahkan untuk bertakwa, yang takwa merupakan konsekuensi iman, ya. Kalau mengaku iman, maka ketahuilah konsekuensi iman adalah takwa, ya. Kalau kalian mengaku beriman, maka ketahuilah konsekuensi orang yang beriman adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah perintahkan untuk memperhatikan, ya, meneliti, ya, introspeksi, ya, amalan-amalan mana yang madorot, ya, ditinggalkan, amalan-amalan mana yang bermanfaat nanti di hari akhirat, maka dijaga dan disempurnakan, ya. Kemudian beliau mengatakan, dan dia bandingkan, ya, dia perhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dia terima sejak dia lahir, ya, pada dirinya, ya, dari nikmat dari atas kepala, ya, rambut, ya. Betapa besar nikmatnya rambut, ya. Pernah kalian bayangkan tidak punya rambut, ya? Rambut nikmat yang besar, ya. Berapa banyak orang yang keluarkan banyak harta untuk numbuhkan rambut dia, ya. Malu rambutnya botak, ya. Atau bahkan tidak tumbuh sama sekali, ya. Tidak ada rambutnya. Pernah kalian bayangkan nikmat yang besar rambut itu, ya kan? Kemudian seterusnya, dan sudah kalau dihitung itu in ta'udu nikmatallah latusuha, ya. Nah, kalau kalian jujur, ya, insaf, kalian bandingkan nikmat yang sudah kalian terima dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang telah kalian terima, kemudian kamu bandingkan dengan banyaknya kekurangan, banyaknya keteledoran dari diri-diri kita dalam menjalankan perintah, ya. Maka fa inna dzalika yujibu lahul haya bila mahalatin. Maka kalau hatinya hidup, ya, hatinya hidup, dia bandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia terima, dia nikmati setiap saat, ya. Hirup nafas. Berapa banyak kalian hirup nafas, oksigen yang kalian ambil itu berapa banyak setiap hari, ya? Oksigen itu mahal, ya. Kalau kalian pengen tahu, datang ke rumah sakit orang yang sakit pernafasan. Satu botol oksigen itu berapa? Nah, begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu besarnya keteledoran kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hatinya hidup, maka yang demikian akan mengharuskan dia malu, ya. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah perintah Allah itu kembalinya manfaat untuk diri kita sendiri, ya kan? Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tidak ngambil faedah dari ketaatan kita, ya kan? Tidak ada faedahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kembalinya kepada diri-diri kita sendiri. Kita difasilitasi, ya kan? Kesehatan, waktu luang, ya. Kenikmatan mata, telinga dan seterusnya, ya. Tetapi begitu lalainya diri-diri kita, ya. Baik, maka yang demikian harusnya malu, ya, seorang hamba kepada Rabb-nya. Baik. Kemudian ayat yang kedua, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Qala Sa'di rahimahullahu taala, wal hirmanu kullal hirman. Dan sebenar-benarnya orang yang tidak mendapatkan kebaikan itu dihalangi dari kebaikan yang sebenar-benarnya adalah an yaghfalal abdu an hadzal amri, ya. Hamba tadi lalai dari perintah-perintah tadi, ya. Dari perintah ayat sebelumnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanthur nafsum ma taqaddamat lighad tadi, ya. Nah, dia lalai dari perintah tadi. Maka itu sebesar-besarnya keterhalangan seorang hamba dari kebaikan, ya. Sebesar-besarnya hirman. Wa yusabihu qauman nasullaha wa ghafalu an dzikrihi wal qiyam bihaqqihi. Maka kalau dia lalai dari perintah-perintah tadi, bertakwa, introspeksi, ya. Maka dia menyerupai satu kaum yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerupai satu kaum yang lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ghafalu an dzikrihi wal qiyam bihaqqihi. Menyerupai suatu kaum yang lalai dari mengingat Allah, suatu kaum yang lalai dari melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbalu ala hududi anfusihim wa shahawatiha. Sebaliknya, ya. Ini sudah kelaziman seorang itu kalau meninggalkan perintah Allah mesti dia terjatuh pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka lalai dari zikir, lalai dari menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia menghadapkan dirinya kepada pemuasan syahwat-syahwat dirinya, ya. Melampiaskan syahwat-syahwat dirinya. Falam yanjahu, maka mereka pun tidak akan mendapatkan keselamatan. Walam yahsulu ala ta'ilin, demikian pula mereka tidak akan mendapatkan satu faedah pun, tidak mendapatkan satu kebaikan. Bal ansahumullahu masaliha anfusihim, bahkan Allah Subhanahu wa taala lupakan pada orang-orang tersebut kemaslahatan-kemaslahatan diri-diri mereka sendiri, ya. Taib. Sebagaimana telah disebutkan, ya, kebaikan seorang hamba itu hakikatnya apa? Kebaikan, ketaatan seorang hamba itu hakikatnya adalah kebaikan untuk dirinya sendiri, ya kan? Maslahat untuk dirinya sendiri. Nah, kalau dia lalai dari ketaatan, maka hakikatnya dia lalai dari kemaslahatan dirinya sendiri, kebaikan dirinya sendiri, ya. Wa ghafalahum an manafiha wa fawaitiha, Allah lalaikan dia dari manfaat-manfaat, faidah-faidah diri-diri mereka sendiri. Perkara yang terbaik untuk dirinya tidak dia lakukan, ya. Perkara yang berfaedah, bermanfaat untuk dirinya, dia tinggalkan, ya. Bahkan melakukan dosa-dosa, melakukan maksiat yang itu merupakan perkara yang memadoroti dirinya sendiri, ya. Melakukan perkara yang bermadorot. Fasara amruhum furuto, maka urusan mereka menjadi sia-sia. Ya. Daya. Faraja'u bi khasarati darain, maka mereka kembali dalam keadaan merugi pada dua negeri. Di dunia merugi, di akhirat lebih-lebih lagi. Wa ghabinu ghubnan la yumkinuhum tadarukuhu. Ya. Dan mereka tertipu dengan tipuan yang sangat besar, yang tidak mungkin lagi untuk dikembalikan kerugiannya tadi. Ya. Sisi kerugian dia, ya kan? Dia diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, kesehatan, ya, harta, waktu, kemampuan. Itu tadi nikmat yang besar, ya kan? Nikmat yang bernilai besar. Tetapi dia gunakan, dia pakai untuk perkara yang memadoroti dirinya sendiri. Dia gunakan waktunya untuk bermaksiat. Itu bermadorot pada dirinya, ya kan? Padahal kesempatan waktu, ya, kesehatan itu tadi nilainya mahal. Dia tukar dengan nilai yang rendah. Dia tukar dengan sesuatu yang madorot. Tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya tapi kecil, itu dia sudah bangkrut, dia rugi. Nah, ini tidak ada faedahnya sama sekali. Dia gunakan untuk maksiat, dia gunakan untuk dosa. Ya. Yang itu madorot untuk dirinya. Eh, ini sisi apa? Hubennya, ya. Tertipunya dia. Barang mahal ditukar dengan barang yang tidak bernilai. Nah, dia maghbun. Ya. Taib. Dan itu tidak mungkin dikembalikan nanti. Ya. Kalau sudah mati, di akhirat sudah tidak bisa kembalikan lagi. Ya, sudah tidak bisa disesali. Wala yujbar kasruhu, tidak mungkin lagi ditambal yang rusak. Li'annahum humul fasikun. Karena mereka ini adalah tabiat orang-orang yang fasik. Alladzina kharaju an ta'ati rabbihim wa auda'u fi ma'asihi. Ya. Orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya dan merendahkan diri-diri mereka pada kemaksiatan kepada Rabb-nya. Ya. Taib. Maka ini faedah yang besar dari Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita. Ilahuna nasallallahu taufiq lil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.